Oke, sekarang kita bakal muterin lagu dari Shaggy Dog yang masih hot dalam acara Hot Dog Show, baby. Oke, ini lagunya judulnya Anjing Kintamani. Apa maksudnya Anjing Kintamani? Anjing Kintamani ceritakan anjing yang dibeli dari Bali dan dicintai oleh anjing-anjing tetangganya gitu. Saling memperbutkan. Iya, benar banget, kayak memperbutkan tulang. Oke, semuanya nanti kumpul di sini ya. Karena Bapak punya cerita buat kalian. Oke. Hendaki. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Dogi, yang ku dapat dari kawan beli dari Pulau Bali. Anjing-anjing tetangga jatuh hati, Dogi senyumnya manis sekali. Mereka coba tuh mendekati, Dogi bilang, "Ceng, tunggu dulu. Anjing-anjing-anjing-anjing Kintamani, beli dari Pulau Bali. Anjing-anjing-anjing-anjing Kintamani, senyumnya manis sekali." Kita berkumpul di sini karena kita akan bernyanyi bersama. Oke, okay? Siap? Oke, okay. Anjing anjing jatuh cinta pada Dogi. Anjing gila, anjing buram di tetangga. Leki, Bruno, Rambo, Pico dan Pongo saling berlomba dapatkan si Dogi. Dogi bilang, "Tunggu dulu, ada syaratnya untuk dapatkan aku. Siapa paling banyak punya bulu, bawakan ku juga tulang seribu." Wow. Anjing, anjing, anjing, anjing Kintamani, beli dari Pulau Bali. Anjing, anjing, anjing, anjing Kintamani, senyumnya manis sekali.